Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang syarat-syarat agar dharaf dan juga masdar dan juga al-jar wal majrur bisa menggantikan dari apa al-maf'ul bih sebagai naibul fa'il. Ya. Syarat-syarat dari dharaf ataupun masdar agar dia bisa jatuh sebagai naibul fa'il. Yang pertama sudah disebutkan agar masing-masingnya adalah mukhtas, ya, mukhtas. Sehingga tidak boleh duriba dharbun karena dharbun tidak mukhtas. Tapi kalau disifati duriba dharbun syadidun atau mubarrihun maka boleh karena sudah mukhtas. Ya. Demikian pula dharaf, ya. Tidak boleh dikatakan u'tukifa makanun. Ya. Karena belum mukhtas. Kalau disifati menjadi mukhtas boleh. U'tukifa makanun hasanun. Kemudian yang kedua, agar masing-masingnya mutasarrif. Ini maksud dengan mutasarrif adalah dia tidak menetapi nasab sebagai dharaf. Tidak pula menetapi nasab sebagai masdar. Kalau pada masdar. Ya. Maka contoh subhanallah tidak boleh dijadikan rafa subhanallah. Subhanallah dengan menakdirkan amilnya mahdhuf yusabbahu tidak boleh. Karena dia subhanallah menetapi nasab sebagai maf'ul mutlak. Ya. Demikian pula idza menetapi nasab sebagai dharf maka dia tidak boleh dijadikan sebagai naibul fa'il. Syarat yang ketiga, alla yakuna al-maf'ul bihi mawjuda. Syarat yang ketiga dari dharaf masdar dan jar majrur agar bisa dijadikan naibul fa'il adalah agar maf'ul bihnya tidak ada. Ya, agar tidak ada maf'ul bih dan itu mazhabnya jumhur al-Basriyin. Ya. Di sisi mereka kalau berkumpul di sana maf'ul bih, masdar, dharaf, kemudian majrur, maka wajib untuk maf'ul bih yang dijadikan sebagai naibul fa'il bukan yang lainnya. Meskipun orang-orang kufah membolehkannya. Fala taqulu sehingga tidak boleh engkau katakan duriba al-yaumu zaidan. Duriba al-yaumu zaidan dengan menjadikan al-yaum sebagai naibul fa'il. Ya, itu tidak boleh menurut jumhur al-Basriyin. Khilafan lil-Akhfash, berbeda halnya dengan al-Akhfash. Dan beliau pun al-Akhfash tidak memutlakkannya. Ada syaratnya agar dharaf itu bisa dijadikan naibul fa'il bersamaan dengan adanya maf'ul bih. Ya, ada syaratnya. Syarat al-Akhfash liniyabati ghairil maf'ul ma'wujudihi taqaddumu ghairil maf'ul bih, yaitu agar selain maf'ul bihnya didahulukan dari maf'ul bih. Ya. Selain maf'ul bihnya didahulukan dari maf'ul bih boleh. Seperti dalam contoh ini duriba al-yaumu zaidan. Tapi kalau duriba zaidan al-yaumu enggak boleh. Itu indal Akhfash. Wal kufiyin juga berbeda halnya dengan pendapat orang-orang Kufah yang membolehkannya. Ya. Secara mutlak kalau orang-orang Kufah. Ya. Kalau Akhfash tidak mutlak. Ya boleh untuk kata Akhfash naibul fa'il al-dharaf dijadikan naibul fa'il meskipun ada di sana maf'ul dengan syarat ya tadi. Agar selain maf'ul bih itu didahulukan. Ya. Adapun orang-orang Kufah memutlakkan bolehnya. Wa hadza asyartu aidan jarin fil jari wal majrur. Syarat ini pun berlangsung pada al-jaru wal majrur. Ya, umum pada dharaf, pada masdar dan al-jaru wal majrur. Syarat yang ketiga yaitu agar di sana tidak ada apa? Maf'ul bih. Kalau ada maf'ul bih ya maf'ul bihnya dijadikan sebagai naibul fa'il gitu. Wal khilafu jarin fihi aidha. Khilaf juga berlangsung padanya. Ya, nah ini pada boleh tidaknya menjadikan al-jar wal majrur sebagai naibul fa'il bersamaan dengan adanya apa? Maf'ul bih. Ya. Wahtajjal mujizu bi qira'ati Abi Ja'far. Yang membolehkannya itu berhujjah dengan qira'ah Abi Ja'far. Ya. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah, liyujza qauman bima kanu yaksibun. Kalau yang biasa kita baca apa? Liyajziya, ya. Liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Tapi dalam qiraah Abi Ja'far dibaca dengan mabni lil majhul fi'nya liyujza qauman nasab bima kanu yaksibun, karena menjadikan jar majrur bima kanu yaksibun sebagai naibul fa'il dari yujza. Liyujza qauman bima kanu yaksibun, agar dibalasi dengan ataupun sesuai dengan apa yang mereka perbuat satu kaum gitu. Aidal hujahnya mereka, ya. Wa biqauli syair, dan juga hujah mereka yang membolehkan untuk menjadikan nasar ataupun dharaf ataupun jar majrur sebagai naibul fa'il bersama dengan adanya maf'ul berhujah dengan ucapan penyair. Wa innama yurdil munibu rabbahu madama ma'nayyan bidzikrin qalbahu. Wa innama yurdil munibu rabbah, hanyalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah dengan ketakwaan, yurdi rabbah, membikin Rabbnya ridha. Madama ma'nayan bidzikrin qalbah, selama ma'nayan bidzikrin, diberikan perhatian, yakni zikir, qalbah hatinya, maksudnya selama hatinya memberikan perhatian kepada zikir, selama hatinya terus-menerus ingat kepada Allah. Madama ma'nayan, di sini maaf, apa mabnil majhul, ya, naibul fa'ilnya bidzikrin jar majrur naibul fa'il, qalbahnya sebagai maf'ul bih. Madama ma'nayan, ma'nayan mansur sebagai khobar dama. Kemudian isimnya huwa, kembali kepada apa? Al-munib, ya. Madama ma'nayan bidzikrin qalbah, selama terus diberikan perhatian dengan zikir qalbah hatinya. Itu syahid ataupun iya yang dijadikan syahid oleh mereka-mereka yang membolehkan untuk dijadikan sebagai naibul fa'il selain maf'ul, meskipun di situ ada maf'ul bih. Fa uqima bima wa bi dzikrin ma'a wujudi qauman wa qalbah. Ya. Fa uqima bima, maka dijadikanlah bima dan dzikrin bersamaan dengan adanya maf'ul bih qauman dan qalbah sebagai apa? Naibul fa'il. Ya, fa uqima bima ya wa bi dzikrin ma'a wujudi qauman wa qalbah, maka ditegakkan bima dalam ayat tadi liyujza qauman bima wa bidzikrin, dalam ucapan penyair tadi madama ma'nayan bidzikrin, ya, bersamaan dengan adanya qauman maf'ul bihnya dalam ayat tadi dan qalbah dalam syair tadi sebagai apa? Naibul fa'il. Nah, itu ada hujahnya juga, ya, yang membolehkannya. Ujiba, yang tidak membolehkannya, bagaimana mereka menyikapi ayat ini dan juga ucapan penyair? Ujiba anil bait, katanya dijawab bait tadi yang barusan dibacakan, bi annahu darurah, bahasanya itu darurah, karena seringkali darurah itu menimpa syair-syair. Ya. Wa anil qira'ah bi annaha syadzah, dan dijawab pula bahasanya qira'ah tadi qira'ah yang syadzah. Kata mereka qira'ah syadzah tidak cocok dijadikan sebagai hujjah, karena dia menyerupai darurah pada syair. Hanya saja kata Syekh Muhammad Muhyiddin, jawaban ini lemah. Ya, lemah. Qira'ah syadzah pun dia bisa dijadikan sebagai hujjah selama sanadnya sahih. ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل في الفعلية. Jawaban yang kedua, ya, jawaban yang kedua. ويحتمل, bisa juga dibawa, أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا, itu bahwasanya yang menduduki posisi fa'il yang dijadikan sebagai naibul fa'il adalah dhamir mustatir pada fa'il tersebut, bukan apa? Jar majrur tadi, bukan bima kanu yaksibun, bukan bidzikrin. Ya. Ihtimal memungkinkan atau bisa dibawa, yaitu agar al-qa'im maqam al-fa'il, bisa memungkinkan bahwasanya yang menempati posisi fa'il atau yang menjadi naibul fa'il itu bukan jar majrur tapi dhamir mustatir yang ada pada fi'il, yang mana dhamir tersebut a'idan 'alal ghufran, kembali kepada al-ghufran. Kan yang namanya dhamir harus ada marja'nya. Marja'nya mana dalam ayat tadi? Al-ghufran. Yang mana al-ghufran tersebut al-mafhumi min qawli ta'ala. Al-ghufran yang mafhum, difahami dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada. Jadi kadang kembalinya bambir itu kepada sesuatu yang mafhum. Ya, sesuatu yang mafhum. Ya. Jadi bambirnya liyujza, ya, pada ayat tadi liyujza qawman bimakanu yaksibun. Itu bimakanu yaksibun, itu bukan naibul fa'il. Tapi naibul fa'ilnya bambir mustatir pada liyujza huwa. Naibul fa'il. Kembali ke mana? Al-ghufran. Ya, maknanya liyujzal ghufran tadi. Yang mana al-ghufran tersebut difahami dari ucapan Allah sebelumnya. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajzi qauman bima kanu yaksibun. Qul lilladzina amanu yaghfiru, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghfiru, maafkanlah, lilladzina la yarjuna ayyamallah, mereka-mereka yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah sebelum datang perintah untuk jihad. Sudah dinasakhkan katanya dengan perintah jihad. Ai liyujza, sehingga takdirnya liyujzal ghufranu qauman, agar dibalasi satu kaum al-ghufran dengan pemaafan. Ya. Wa inna ma uqima al-maf'ulu bihi muqamah, sehingga hanyalah yang dijadikan. Wa inna ma uqima al-maf'ulu bihi muqamah, hanyalah maf'ul bi itu diposisikan sebagai naibul fa'il, bukan apa? Bukan jar majrur. Jadi yang menjadi naibul fa'il ya maf'ul bi. Ya maf'ul bi. Bukan apa? Bukan jar majrur. Ya. Ghayatu ma fihi annahu al-maf'ulu tsani wa dzalika jaiz. Puncaknya adalah bahwasanya padanya yang dijadikan sebagai naibul fa'il tersebut adalah al-maf'ul tsani, maf'ul yang keduanya, bukan maf'ul yang pertama. Wa dzalika jaiz, dan menjadikan maf'ul yang kedua sebagai naibul fa'il itu boleh, khususnya pada bab kasa. Ya, pada bab kasa. Ketika aman dari al-labas kerancuan. Jadi hukum asalnya, kalau ada fi'il yang dia butuh kepada dua maf'ul, ketika dibuang fa'ilnya, maka yang dijadikan sebagai naibul fa'il adalah maf'ul yang pertama itu. Tadi pada bab kasa boleh untuk dijadikan sebagai naibul fa'ilnya maf'ul yang kedua, dengan syarat agar aman dari kerancuan. Contoh ya, kasa ya, kusia zaidun sauban, kusia zaidun sauban, zaid dikasih pakaian, dikenakan untuknya pakaian. Boleh juga diganti kusia saubun zaidan, ya kusia zaidun sauban atau kusia saubun zaidan. Kenapa? Karena tidak ada kerancuan, mesti yang dikasih pakaian yang ya, yang dikenakan kepadanya ada pakaiannya kan. Kemudian yang dikenakan untuknya siapa? Ya orangnya Zaid gitu. Tapi kalau u'tiya, kadang ya u'tiya Zaidun Amron. Ya, u'tiya Zaidun Amron enggak jelas. Karena masing-masingnya bisa sebagai yang diberi dan yang mengambil. U'tiya Zaidun Amron. Asalnya misalkan ya, a'taitu Zaidan Amron, aku berikan Zaid kepada Amr. Aku berikan Zaid kepada Amr, dibuang taknya fa'ilnya. Jadi apa? Tadi apa itu Zaidun Amron? U'tiya Zaidun Amron. Boleh enggak maf'ul yang keduanya dijadikan naibul fa'il? Dengan dikatakan apa? U'tiya Amrun Zaidan. Enggak boleh, karena terjadi kesamaran di situ. Karena masing-masingnya bisa sebagai yang diberi dan yang mengambil. Yang berbeda dengan tadi. Ya. Kusya Zaidun Sauban. Boleh juga dikatakan apa? Kusya Sauban Zaidan. Karena jelas maknanya. Bahwasanya yang diberi pakainya Zaid. Mungkin sesuatu yang diberi. Sesuatu yang diberikan kepadanya adalah taub gitu. Nah, dalam contoh ayat ini juga sama gitu katanya. Masuk seperti babnya kasa. Jadi aslinya kaum itu mubtada yang mubtada khabarnya al-ghufran. Ya. Sehingga al-ghufran itu maf'ul yang kedua. Qauman maf'ul yang pertama. Liyujza al-ghufranu qauman. Artinya liyujza agar dibalasi satu kaum al-ghufrana dengan pemaafan. Ya. Itu kata beliau, ghayatu ma fihi, puncak-puncaknya di situ adalah bahwasanya naibul fa'ilnya liyujza bomir, yang bomir tersebut adalah aslinya maf'ul bi yang kedua, dan itu boleh katanya, itu diperbolehkan. Al-muhim dalam masalah ini ada khilaf. Kalau antum memilih pendapat yang membolehkan pun enak, itu tidak ada takaluf ya, tidak ada takaluf-takaluf. Ya, ini membolehkan apa? Untuk menjadikan masar ataupun apa, dzaraf ataupun jar majrur sebagai naibul fa'il bersama dengan adanya apa, maf'ulun bi. Kan enak juga tadi kan, liyujza qauman bima kanu yaksibun, ya agar dibalasi sesuai dengan apa yang mereka perbuat, qauman satu kaum. Ya, dalam masalah i'rab kita milih yang mudah saja ya. Kalau ada syahidnya ya sudah, kita ambil, enggak masalah insyaallah. Kemudian pembahasan berikutnya, atau sebelum lanjut, yang mau disampaikan. kaifiyah, tentang kaifiyah bagaimana cara mengubah ya bentuk fi'il ketika dibuang apa fa'ilnya. Wa idza hudzifa al-fa'ilu wa uqima syai'un min hadhihi al-asya' muqamah wajaba taghyiru al-fi'li, apabila fa'il dibuang kemudian sesuatu dari hal-hal ini, itu apa? Maful bih, borof, masar, jar majrur, itu ini maksudnya hadil asya' yang harus kita lewatkan. Apabila dibuang fa'il kemudian salah satu dari hal-hal ini, perkara-perkara ini diposisikan pada posisi apa? Fa'il, atau dijadikan sebagai naibul fa'il, maka wajib taghyiru al-fi'li, wajib untuk diubah bentuk fi'ilnya. Ya. Bagaimana cara mengubah fi'ilnya? Ya, mudahnya, jadi darabtu Zaidan, darabtu Zaidan. Saya memukul Zaid. Kalau dibuang fa'ilnya ta'nya, maka bentuk fi'ilnya harus diubah. Ya. Harus dimabni majhulkan atau di bentuk bentuknya diubah. Mughayyir shighah namanya. Ataupun mabni lil majhul ataupun mabni lil maf'ul. Harus diubah. Enggak boleh daraba. Darabtu Zaidun dikatakan daraba Zaidun dengan makna Zaid dipukul, enggak boleh. Ya. Harus diubah dulu. Bagaimana cara mengubah fi'ilnya ketika dibuang fa'ilnya? Yaitu bi dhammi awwalihi madiyan kan au mudhari'a, dengan mendhammah awalnya. Mendhammah huruf awalnya, apakah pada fi'il madhi ataupun pada fi'il mudhari'. Daraba yadriba. Yadribu yudrabu. Nah itu kaidahnya. Dengan apa? Mendhammah huruf awalnya pada fi'il madhi ataupun mudhari'nya. Yang kedua, wa bi kasri ma qabla akhirih fi'il madhi. Dengan mengkasrah dan dengan mengkasrah huruf sebelum huruf akhirnya pada fi'il madhi. Dengan daraba jadi du awalnya. Huruf sebelum huruf akhirnya kan ra dikasrah, du riba. Wa bi fathihi fil mudhari', dan dengan menfathah huruf sebelum huruf akhirnya pada mudhari', yadribu aw yadma yu, sebelum akhirnya ra di fathah yudrabu. Gitu. Paham ini ya? Taqul, engkau katakan duriba, yudrabu. Pada duriba awalnya di dhammah, sebelum akhirnya ra di kasrah. Yudrabu mudhari' aw yadmah, sebelum akhirnya di fathah yudrabu. Wa idza kana al fi'lu mabdu'an bita'in zaidah, adapun kalau fi'ilnya diawali dengan ta' tambahan bukan ta' asli, ya. Maka belum selesai, aw bi hamzati waslin, atau apabila fi'ilnya dibuka dengan hamzah wasl, maka syaraka fi dhammi tsanihi awwalahu fi mas'alati ta'. Jadi di sini dibahas langsung dua pembahasan fi'il. Saya ulangi, apabila fi'ilnya dibuka dengan ta' za'idah, ya, tadah roja, misalkan, ya, atau yang semisal itu, tabakhtara, taghafala, ya. Aw bihamzati waslin, atau fi'ilnya dibuka dengan hamzah wasal, intolaqa, infataha, ya. Maka kaedahnya, atau cara mengubah fi'ilnya menjadi mabni lil majhulnya adalah, syaraka fi dhammi tsanihi awwalahu. Tsanihi fa'il dari apa? Syaraka. Maka yang kedua atau huruf yang kedua ya bersekutu dengan huruf yang pertama. Ya. Pada harokat dhammah, yakni maksudnya huruf yang kedua dan yang pertama sama-sama di dhammah gitu loh. Fi mas'alati ta, pada masalah fi'il yang dibuka dengan ta. Ya. Tadahraja tuduh rija gitu. Taghafala tughu fila. Tabakhtara tu bukhtira. Gitu ya. Paham gak nih? Paham? Ya. Jadi saya ulangi, apabila fi'ilnya dibuka dengan ta zaidah, ta tambahan, bukan ta asli, atau dengan hamzah wasol, maka kaedahnya adalah bahwasanya huruf yang kedua menyamai huruf yang pertama dalam hal sama-sama di dhammah. Si mas'alah tita pada masalah fi'il yang dibuka dengan ta zaidah. Wasalithu awalahu, dan huruf yang ketiganya menyamai huruf yang pertama pada masalah fi'il yang dibuka dengan hamzah. Intolaqa untuliqa, untuliqa, huruf yang ketiga dengan yang pertamanya sama-sama di dhammah. Ya. Takulu, engkau katakan pada yang awalnya apa? Ta' za'idah. Ta'allamtu al-mas'alah. Ta'allamtu al-mas'alah. Ketika dibuang fa'ilnya ta'nya, maka diubah fi'ilnya dengan cara huruf yang pertama dan yang kedua di dhamma. Jadi tu'ullimat al-mas'alatu di dhamma karena dia naibul fa'il. Dan taknya litakhallus min iltiqa'i sakinaini, didatangkan untuk melepaskan pertemuan dua sukun. Sudah sering kita ulang-ulang itu. Ya, bi dhammi ta'i wal 'ain, dengan mendhamma ta' dan 'ainnya. Silakan digiaskan yang lainnya. Ya. Digiaskan yang lainnya. Taghafala, tughfila, tabakhthara, tubukhthira. Ya. Wa fintolaktu bi Zaidin. Ah, kemudian pada contoh intolaktu bi Zaidin, yaitu fi'il yang dibuka dengan hamzah. Hamzah wasal, iya. Maka dengan cara disamakan harokat huruf ketiga dengan yang pertama, iya. Intolaktu bi Zaidin. Saya membawa Zaid. Iya. Intolaku bi muta'ali dengan apa? Ba. Iya, kalau intolakunya sendiri ya lazim. Karena ada ba-nya, dia menjadi muta'adi dengan ba. Intolak tu bizaidin, saya membawa Zaid misalkan. Untuliqa bizaidin, Zaid dibawa. Untuliqa, huruf pertamanya hamzah wasal di dhammah, huruf ketiga di dhammah juga. Untuliqa, ini juga membantu antum ya, ketika membaca Al-Quran itu. Ya, membaca Al-Quran, kadang awalnya kan hamzah. Bacanya apa ini? Ya, ini membantu. Ya. Bidhammil hamzati wa ta', dengan mendhammah hamzah dan ta'nya. Qala Allah Ta'ala famanidturra, maka barang siapa yang udturra, terdesak. Ya. Famanidturra, mungkin anda bertanya, mana nih? Apa? Dhamma pada hamzahnya. Ya, tidak ada karena disambung dengan nun. Famanidturra. Kalau seandainya bacaan dibuka dari udturra, ya baca udturra gitu. Khususnya disebutnya idza ubtudi'a bil fi'li, apabila bacaan dimulai dari fi'il, udturra bacanya. Bila uturro, maka dikatakan uturro. Ya. Kalau disambung ya hilang. Ya, hamzah wasolnya. Ya. Hamzah wasol kan demikian kan. Dibaca ketika di awal. Kalau disambung ya hilang. Qila uturro di dhammil hamzah wata. Qala al-hudali, dikatakan al-hudali. Seorang penyair. Sabaku hawaya wa a'naku lihawahum. Fatu khurrimu walikulli janbin masra'u. Dia mengisahkan tentang kematian anak-anaknya seluruhnya satu demi satu. Padahal dia sendiri ingin anaknya umurnya panjang. Sabaku hawaya, mereka mendahului keinginanku. Wa anaku li hawahum, dan mereka bersegera kepada apa yang mereka inginkan. Kematian maksudnya. Fatukhurrimu, maka fatukhurrimu semuanya habis mati satu demi satu. Walikulli janbin masra, dan pada setiap lambung ada tempat matinya. Setiap orang juga mati, tidak hanya menimpa anak-anak saya. Di sini syahidnya mana nih? Fatukhurrimu itu. Takharrama. Itu khurrima. Karena bergandengan dengan jamaah, maka di dhamma akhirnya tukhurrimu. Untuk menyesuaikan dengan jamaah. Fa in kana al-fi'lu al-madhi thulatsiyya, apabila fi'il madhinya thulatsi, mu'talla al-wasati, tengahnya huruf illah. Contoh qala, ba'a, si sara, soma, dan seterusnya. Tinggal digiaskan saja yang lainnya ya. Apabila fi'ilnya adalah fi'il madhi yang thulatsi, kemudian tengahnya huruf illah seperti qala dan ba'a, maka jazalaka fihi thalathu lughat, boleh bagimu untuk menggunakan tiga bahasa. Ihdaha, salah satunya adalah wahyil fusha, itu yang paling fasihnya, adalah kasrul awal, mengkasrah yang pertamanya. Fatanqalibu al-alifu ya'a, sehingga karena dikasrah ya yang pertamanya, maka huruf keduanya ya itu berubah menjadi ya. Fatanqalibul alif ya, maka berubahlah alifnya menjadi ya. Qala, ini kan mabni al-ma'lum ya. Sebenarnya qultu ya qawlan karima, saya mengucapkan yang mulia. Dibuang taknya ya, apa ya? Qila, itu yang fasih. Qila ya, qila qaulun karimun jadinya. Ya. Kalau qala sudah saya sering ingatkan, butuhnya dia kepada maf'ul yang berupa jumlah atau mufrad tapi mana jumlah. Mufrad mana jumlah. Qultu qasidatan, mufrad tapi dia mana jumlah, boleh. Ya. Makanya antum kalau dapati qala istilahnya jumlah. Iya. Ya. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum, jumlah. Qala Isa ibn Maryam Allahumma anzil 'alaina, jumlah. Ya. Itu, faham caranya ya? Tinggal apa? Awalnya dikasrah, kemudian alifnya diganti ya. Qala, qila, ba'a, apa? Bi'a. Sara, sira. Soma, sima. Ya sudah. Mudah kan? Ya itu singkatnya demikian. Ya. Kemudian as-thaniyah, lughah yang kedua, ismamul kasri syai'an min ad-dhamm. Ya, ismam mengismam, mencampur kasrah dengan sedikit dari harakat dhammah. Kenapa? Tanbihan 'alal asli, untuk mengingatkan asalnya, asalnya kuwila, qawala asalnya qawala itu, qawala. Ya. Berarti mabni lazimnya kuwila. Ya, sehingga boleh antum katakan kuwila. Kuwila. Wawunya cepat, kuila. Sebentar cepat, ianya panjang, kuila. Itu ismamnya yang dimaukan di sini, kuila, untuk mengisyaratkan bahwasanya aslinya kuila, gitu. Boleh buia, apalagi suima, ya dan seterusnya. Wahia lughatun fasihah, ayo bawa ini juga bahasa yang fasih juga. Ya. Asalisah, lughah yang ketiga, ikhlasu bami awalih, memurnikan bomah awalnya, pu awalnya tadi. Fayajibu qalbul alifi wawan. Maka ketika itu wajib alifnya dibalik menjadi wawu. Sehingga dikatakan kula, dikatakan bu'a, dijual. Wahia lughatun qalilah. Ini juga lughah, tapi lughah yang sedikit. Ya, selesai pembahasan tentang bagaimana cara mengubah apa? Fi'il. Ketika apa? Dibuang fa'ilnya. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan. Masan berikutnya nanti insyaAllah tentang al-istighol. Tentang al-istighol. Bisa kan insyaAllah ya. Istaghfara jadi apa? Ustaghfira. Yastaghfiru. Yustaghfaru. Ya. Iftataha. Uf. Tutiha. Awali hamzah. Wasol. Maka yang pertama dan ketiganya yang di dhamma. Ya. Uf. Tutiha. Yaftatihu. Yuftatahu. Iya. Baddala, buddila, ya. Apalagi madda itu belum ya, madda jadi apa? Mudda, asalnya mudida, didogomkan, dalnya ke dalnya menjadi mudda, ya, mudda. Apalagi, ya. Insyaallah bisa lah ya. Akroma, ukrimu, ukrima, yukrimu, yukromu. InsyaAllah ini enggak terlalu sulit ya. Cukup dulu ya di sini. Wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Shalallahu alaihi wasallam. Tasawwur. Subhanallah.